Saya wanita, saya pria. Sebentar lagi insya Allah saya menikah, saya tidak tanya. Saya ingin menanyakan bagaimana caranya untuk hormon tiroid menjadi normal kembali. Saat ini saya hipotiroid. Kadar hormon TSH saya masih naik turun dan pada kasus saya, apakah sebaiknya saya bisa melakukan program hamil dulu? Dan insya Allah pada anak yang saya kandung akan baik-baik saja kan? Iya, insya Allah baik-baik saja. Kalau Anda perbaiki dulu. Tidak seperti yang dibicarakan di internet. Ya, insya Allah baik. Jadi bagaimana cara memperbaikinya? Pakai ada beberapa jenis tumbuhan atau saya sering sebut itu produk Allah yang bisa meresetting ulang itu. Salah satu sudah disediakan, habatus sauda. Mulai minum habatus sauda dalam dosis kecil. Berapa banyak? Satu kapsul pagi, satu kapsul malam. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Anda mulai mengkonsumsi produk-produk yang meresetting hormon tiroid. Apa dia? Ada saya tulis di IG. Hashtagnya resep tiroid JSR. Tapi isinya apa? Isinya pertama VCO. Yang kedua ada licorice, kayu manis Cina. Yang ketiga ada rumput laut. Sama satu lagi, ada satu tumbuhan yang sebaiknya juga Anda makan, minum ya. Catatannya kalau Anda tidak darah rendah, namanya apa? Seledri. Seledri itu bagus juga termasuk salah satu untuk meresetting tiroid. Gitu. Jadi nanti nggak usah buru-buru hamil dulu, perbaiki dulu pola ininya. Dan yang paling penting saran saya sih adalah banyakin puasa dan stop nyampahnya. Hipotiroid atau hipertiroid itu penyakit juga termasuk salah satu kausanya atau penyebabnya adalah gluten. Ya, gluten tuh parah banget sebenarnya. Ya, tepung ya,